بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس حنيف دين عزكم الله kita masih membahas riwayat-riwayat yang menerangkan tentang masalah al-mujawarah, tentang masalah tetangga. Terakhir kita membaca hadis Al-Miqdad Ibn al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu yang berkaitan tentang hakul jiran, hak tetangga, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kalau seandainya ada seorang yang berzina dengan 10 wanita lebih ringan dosanya daripada dia berzina dengan istri tangannya dia. Demikian pula bila dia mencuri dari 10 rumah, lebih ringan dosanya daripada dia mencuri dari rumah tangganya. Yang itu menunjukkan betapa besar hak tetangga dalam Islam. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Bab yabda'u biljar. Bab memulai dengan tetangga. Maksudnya fil ataya, dalam hal pemberian. Ketika memberi seseorang, dahulukan tetangga Anda. Ini diketahui dengan beberapa atsar, beberapa riwayat yang akan disampaikan nanti oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala haddathana Muhammad ibn Minhal At-Tamimi ad-Darir thiqatun. Qala haddathana Yazid ibn Surayh kadhalika thiqatun. Abu Muawiyah thiqatun sabtun mutqin, terpercaya dan sangat mutqin hafalannya. Qala haddatsana Umar ibn Muhammad, wa Umar ibn Muhammad ibn Abdullah ibnu Umar bin Khattab. Thiqatun. Umar bin Muhammad juga thiqah. Dan dia al-Adawi. Anabihi. Dari bapaknya. Itu Muhammad. An ibni Umar. Radiyallahu ta'ala anhumah qala. Dari ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhumah. Beliau berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda. Ma zala Jibrilu. Terus menerus. Senantiasa. Jibril. Alaihi salam. Yusini bil jar. Memberikan wasiat kepada saya tentang tetangga. Hatta dhanantu, hingga saya mengira, saya menganggap, annahu sayuwarrithuh, bahwasanya dia akan mewariskan hartanya kepada tetangga dia. Nah, di sini, khonatin azakumullah, pernah lewat dalam beberapa riwayat yang sebelumnya, dalam bab yang ke-55, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan lafaz yang sama, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh. Yang sekarang ini dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma juga dengan lafaz yang sama, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh. Nah, di sini kana bin azakumullah sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Muttafaqun alaih. Kalau pada bab yang dulu, dimasukkan dalam bab perwasiat dengan tetangga. Kalau yang sekarang ini, disebutkan dalam bab, ia berda'u biljar. Bab memulai tetangga. Memulai dengan tetangga dalam hal pemberian. Dan ini masuk dalam bab wasiat tadi. Di antara wasiat-wasiat, di antara wasiat tentang tetangga, itu diwujudkan dengan cara mendahulukan mereka dalam pemberian. Misalkan Anda memiliki sebuah rezeki, minuman, atau makanan, atau kelebihan pakaian, atau kelebihan uang, atau semisalnya. Dan Anda hendak memberikannya kepada kaum muslimin, maka yang kali pertama kamu perhatikan dan kamu beri ialah tetangga Anda. Ini satu di antara upaya mengamalkan wasiat ini tadi. Dan ini akan dikuatkan dengan hadis yang setelahnya insyaallah ta'ala. Ini hadis jelas bagaimana pembahasan pada riwayat yang sebelumnya. وقال حدثنا محمد بن سلام محمد بن سلام البيكندي ثقة juga محمد بن سلام البيكندي البخاري ini orang satu daerah dengan Imam Bukhari ثقة terpercaya قال أخبرنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي dia termasuk ulama Mekah. Ulama Mekah sezaman dengan Imam Malik. Imam Malik di kota Madinah, Sufyan ibn Uyainah di kota Mekah. Dan pada dua orang inilah, waktu itu pusat ilmu Hijaz. Hijaz itu mencakup Mekah dan Madinah. Pusatnya pada dua orang ini. Dan dia imam. An Dawud ibn Syabur. Dawud ibn Syabur juga rawi terpercaya. Siqatun. Wabi Ismail, dan Abi Ismail, Abu Ismail namanya Bashir ibn Sulaiman. Abu Ismail namanya Bashir ibn Sulaiman. Juga rawi yang terpercaya, thiqah. An Mujahid, dari Mujahid. Mujahid ini salah seorang imam dari kalangan tabi'in. Muridnya Ibn Abbas dan Ibn Umar. Beliau juga imam dalam bab tafsir. Ini Mujahid. An Abdullah ibn Amr. Dari Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Amr bin As ini salah seorang sahabat. Dijuluki oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala dengan julukan Abidus Sahabah. Tokoh ahli ibadah di kalangan para sahabat. Karena beliau ini, khanafdina azakumullah, yaqumul layla wa yasumun nahar. Qiyamul layl semalam suntuk, siang harinya puasa. Begitu. Paginya puasa, siang malamnya qiyamul layl. Paginya puasa, malamnya qiyamul layl. Kira-kira kalau orang demikian, butuh keluarga apa enggak? Butuh. Butuh piye dong. Dari pagi sampai maghrib poso. Malamnya qiyamul layl malam suntuk. Butuh. Saya butuh ya. Masya Allah. Tapi ternyata istrinya dia, istrinya beliau mengeluh. Mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Rasulullah. Orang ini enggak butuh istri. Loh kenapa? Yaqumul lail wa yasumun nahar. Nah, malamnya qiyamul lail semalam suntuk. Nah, mana cerita istrinya? Mungkin pagi hari. Enggak, pagi harinya yasumun nahar. Puasa. Puasa di siang hari. Masa butuh kok ini? Enggak butuh. Sekiranya enggak butuh. Istrinya mengeluh. Dan khabar ini pun sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka beliau memanggil Abdullah bin Amr bin As. Tanya, apa betul demikian? Dia mengatakan, iya. Maka dinasihatkan supaya qiyamul lailnya, dia qiyamul lail dan dia juga tidur. Disebutkan sama Rasul waktu-waktu terbaik, yaitu sepertiga malam terakhir. Ketika membaca Al-Quran, sudah demikian, khatam semalam itu. Nah, diminta supaya sebulan sekali ya, khatamnya. Mampu ya Rasulullah? Ya sudah, sepekan sekali. Mampu ya Rasulullah? Ya sudah, tiga hari sekali. Mampu ya Rasulullah? Tidak ada yang lebih afdal daripada itu. Tiga hari sekali, minimal khatam Al-Quran. Ini maksimal ini. Masalah puasanya, diminta puasa sebulan tiga hari. Kuat ya Rasulullah. Ya sudah. Bukanya dua hari. Puasa sehari. Masih kuat ya Rasulullah. Ya sudah. Puasa sehari, buka sehari. Ini puasa saudara ku Daud alaihissalam. Masih kuat ya Rasulullah. Katanya Ibn Amr. Masya Allah. Kata beliau, la afdala min dzalik. Tidak ada yang lebih afdal daripada ini. Begitu. Luar biasa ya. Sehingga kata Syaukani rahimahullah, ini abidus sahabat, tokoh ahli ibadah di kalangan para sahabat. Abdullah ibn Amr ibn al-As. Itu pun ketika di masa tua, beliau mengatakan, duhai kiranya saya menerima keringanan dari Nabi alaihissalatu wassalam. Ini kan saya mengikrarkan di depannya Rasul, bakal qiyamul lail terus. Bakal baca Al-Quran khatam tiga hari sekali. Dan bakal puasa Daud. Enak kuat. Di akhir-akhir masa hidup. Wallahul musta'an. Maka di sini khanafdina azakumullah menunjukkan. Dalam perkara ibadah kepada Allah Taala itu dilihat kondisinya masing-masing. La ikallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan yang paling afdal ialah kalau dia melaksanakan yang terutama dari ibadah-ibadah tadi. Allahul Musta'an. Hadza Abdullah ibn Amr ibn As. Di saat yang sama, beliau ini rajin belajarnya. Rajin belajarnya. Beliau ini juga termasuk sahabat yang menulis hadis. Dan diakui sendiri oleh Hafidhus Sahabah. Tokoh ahli hafal hadis di kalangan para sahabat. Siapa itu? Abu Hurairah. Dia mengakui bahwasanya hadisnya Abdullah bin Amr bin As lebih banyak daripada saya. Kenapa? Karena Abu Hurairah menghafal, sementara Abdullah bin Amr bin As menulis. Ini beliau. Ibadahnya mempeng, ilmunya ya Masya Allah banyaknya, luar biasa. Saya menggabungkan antara ilmu dan ibadah. Ini paling sempurna ya. Masya Allah. Nah, saya mau tanya sekarang. Antum. Nah, kalau misalkan Anda tidak memungkinkan untuk menggabungkan tadi. Yang paling apa kan jelas ya, menggabungkan antara ilmu dan ibadah. Dalam arti ilmu di sini mencari ilmu yang banyak, di saat yang sama ibadah juga mempeng. Tidak mampu kamu. Kalau kamu mempeng ibadah, maka cari ilmunya jadi berkurang. Tamam? Atau mungkin loyo cari ilmunya itu. Misalkan dipakai untuk qiyamul lail, kemudian puasa, lemes. Padahalnya tidak mampu untuk belajar terus. Dipakai untuk belajar terus, berkurang ibadahnya. Terus yang mana yang kamu pilih? Ini suruh milih ya. Jangan jawab, ya dua-duanya Ustaz. Kenal ya dua-duanya. Awalin, yang utama. Suruh milih. Ibadahnya. Jadi semangat ibadahnya, yang mempeng, puasanya. Masya Allah diperbanyak. Wah, membaca Al-Quran juga demikian. Qiyam mulut juga demikian. Ilmunya, ini masih hal. Ini sambil jalan gitu ya. Masya Allah. Masya Allah. Barakallah. Nah, kalau antum sih, ilmunya dulu. Sampai kapan? Nah, kalau ilmunya dulu baru beramal, sampai kapan belajarnya ilmu agama itu luas? Nah, nggak pernah beramal, piye lah. Jawab. Artinya mesti harus beramal ya. Yang namanya orang belajar ilmu agama, harus diamalkan. Dan yang namanya kewajiban-kewajiban dalam Islam itu banyak. Harus kamu amalkan. Yang kita bahas sekarang ini ialah memperbanyak ibadahnya. Kalau perkara yang wajib, ya harus. Ini tidak plus. Itu namanya al-iktar dengan ibadah. Lebih mempeng ibadah itu. Suruh pilih. Mempeng ibadah, agak mulai berkurang belajarnya. Mempeng belajar, ibadah juga demikian agak berkurang ibadahnya. Milih yang mana? Atau enggak dua-duanya? Allah Ta'ala. Nah ini. Apa? Nyari ilmu. Diperbanyak nyari ilmunya. Tenang tak? Hah? Berapa frekuensinya ini? Sehari 5 kali, sehari 7 kali, sehari 10 kali, atau sepekan sekali? Ini sepekan sekali ya titik pak. Namanya apa? Yang mereka sebutkan ya fanatina azakumullah ialah kalau harus memilih salah satunya maka yang dipilih ialah talabul ilmi syar'i, mencari ilmu agama. Tidak ada yang lebih afdal daripada ilmu syar'i. Paham? Ini disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, juga Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan juga para ulama yang lainnya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan ilmu itu lebih afdal daripada ibadah yang sunnah. Paham ya? Sedangkan Anda mau tidak mau harus begadang malam mengurus ilmu agama. Mutola'ah, membahas masalah ini, masalah itu, menghafal ini, menghafal itu. Sehingga membuat Anda lelah, tidak mungkin untuk qiyamul lail. Belum mengatakan lebih afdal yang ini daripada qiyamul lail. Hadap. Sebab kalau ibadah tadi itu kemanfaatannya untuk diri dia sendiri, adapun perkara ilmu, kemanfaatannya untuk dia dan juga untuk orang lain. Ingat ilmu agama. Labas. An Abdullah bin Amr. Dari Abdullah ibn al-Amr. Ibn al-As. Radiyallahu ta'ala anhuma. أنه ذبحت له شاة bahwasanya disembelihkan untuk beliau seekor kambing. Ada dari budaknya dia, pembantu dia yang menyembelih kambing disuguhkan kepada Abdullah bin Amr bin Auf seekor kambing. Faja'ala yaqulu li hulabihi, maka beliau pun menyatakan kepada para pembantunya, ahadaita lijarin al-Yahudi, ahadaita, apakah engkau telah memberi hadiah lijarin al-Yahudi untuk tetangga kita yang Yahudi itu? Diulangi lagi sama beliau. Ahadaita lijarin al-Yahudi, apakah engkau telah memberi hadiah untuk tetangga kita yang Yahudi ini? Akan disebutkan dalam riwayat yang lain, ifanabtina azakumullah, beliau mengatakan 3 kali. Dalam keadaan beliau belum memakan apa-apa. Suguhan kambing untuk beliau belum beliau sentuh. Namun beliau sudah memerintahkan kepada kudanya untuk supaya tetangga dia yang Yahudi itu dikasih hadiah. Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ma zala Jibrilu, senantiasa Jibril ini alaihi salam, yusini bil jar, dia memberikan wasiat kepada saya tentang tetangga, hatta wanantu, hingga saya mengira, saya punya anggapan, annahu sayuwarrithuh, bahwasanya dia ini menjadikan tetangga sebagai ahli warisnya. Lafadznya sama, cuman sekarang ada kasus yang terjadi pada Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Maka akhir ini warahmatullahi wabarakatuh yang diinginkan oleh al-Imam al-Bukhari dalam lafadznya. Bab yabda'u bil jar, memulai dengan tetangga terlebih dahulu untuk urusan pemberian. Di sini dicontohkan dengan indah oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Disembelihkan kambing. Dan kemudian, memang ini kesukaan saya. Mana pupunya? Yang saya kepala, mana kepalanya? Makan teh sampai waret. Enggak habis-habis. Sudah nih, enggak habis kayak ini. Saya kasihkan sama siapa, sama si fulan, sama si fulan. Tetangga sebelah kanan, depan, sebelah kiri, belakang. Saya kasihkan sama mereka. Ini apa ini? Ini ngasih bekas makanan dia kepada tetangganya. Enggak sesuai dengan riwayat ini. Kalau riwayat ini, khonafdina azakumullah, iyalah, belum dimakan. Bahkan permintaan Abdullah bin Amr ini sebelum disuguhkan. Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud. Disebutkan dari situ, khonafdina azakumullah, oleh Mujahid rahimahullah, beliau mengisahkan bahwasanya kami pernah datang kepada Abdullah ibn Amr bin As, dan waktu itu dia memiliki seekor kambing. Suatu hari dan kebiasaan beliau ini memberi minum kepada kami air susu kambingnya hangat. Suatu hari kami datang menemui Abdullah bin Amr bin As, kata Mujahid. Kali itu dia memberi kami susu kambing yang dingin. Harit. Kami nanya, kata Mujahid, aduh, ada apa kok tumben ini? Kok susunya dingin ini? Dijelaskan, bahwasanya tadi budak saya menyembelih kambingnya. Nah, ketika dia menyembelih kambing, saya mengatakan, ya gulam, idza faragta fattakhidh li jarin al-yahudi. Kata Abdullah bin Amr, aswai budak saya, kalau kamu selesai menyembelih kambing, kamu kuliti, kamu ambil dagingnya, nah, kamu kasih hadiah ke tangga kami yang Yahudi ini. Bayangkan ya, berarti urusannya bukan lagi belum dimakan ini. Belum diapa-apakan, sudah beliau meminta kepada budaknya supaya memberikan kepada tetangga dia yang Yahudi tadi itu. Sampai sebagian orang yang hadir ketika itu, ketika mendengar Abdullah bin Amr bin As mengulangi kalimat-kalimat tadi, apakah sudah dikasih hadiah? Apakah sudah? Ada yang ngomong, kamu ini berapa kali lagi-lagi nyebut itu, lagi-lagi nyebut itu, lagi-lagi nyebut itu. Aslahakallah. Nah, sehingga sekali lagi menunjukkan ya khonimtina asakumullah, pemberiannya itu sebelum dia memakannya. Alam sebelum dimakan, disisakan, ini untuk Yahudi, ini untuk Yahudi. Ini tetangganya dia, dikasihkan, sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang, yang terdekat, baru kemudian sisanya, dia makan. Masya Allah. Kemudian, ikhwanatina azakumullah, hadis ini menunjukkan, bahwasanya memberi sesuatu kepada tetangga itu tidak pandang bulu. Baik tetangganya muslim atau kafir. Bayangannya apa? Di sini contoh kasusnya tetangga yang Yahudi. Yahudi ya ikhwan. Kamu tahu yang namanya Yahudi. Wa ma adraka mal yahud. Yahudi ini kamu tahu sendiri betapa jahatnya mereka. Betapa mengerikan tindakan mereka kalau sudah mengurusi kaum muslimin. Mungkin kalau antum membaca dan mengetahui, yakin antum juga sudah banyak tahu tentang masalah kelakuannya orang Yahudi ini. Mungkin nek rasanya kamu ngasih sama dia itu. Jangankan ngasih hadiah. Di samping dia aja pengen menelan dia, pengen makan dia. Saking jahatnya kelakuan mereka itu. Namun subhanallah, dalam Islam ya khalamtina azakumullah, diatur nilai-nilai yang sangat mulia dalam hal pertetanggaan. Walaupun tetangganya itu Yahudi, atau Nasrani, atau kafir, tetap dalam Islam diatur yang indah seperti ini. Dalam perkara pemberian hadiah, didahulukan tetangganya. Kalau kebetulan tetangga dia ialah orang Nasrani atau orang Yahudi, ya dikasih. Ya dikasih. Kalau kebetulan orang musyrikin, ya dikasih. Kebetulan orang Chinese, ya dikasih. Cina kan umum ya. Jadi kebanyakan mereka di sini, enggak muslim. Dikasih. Dikasih ya. Ini menunjukkan ya khonimtina azakumullah, betapa mulia nilai-nilai Islam. Betapa mulia Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bermuamalah dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik dengan tetangganya walaupun dia itu orang yang kafir. Allahul musta'an. Maka di sini khonimtina azakumullah, perlu saya bawakan keterangan penjelasan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala wa ghafarallah. Al-Imam Az-Zahabi sezaman dengan Al-Imam Ibnu Katsir, bahkan gurunya. Beliau menjelaskan dalam buku beliau yang berjudul Huququl Jar, hak-hak tetangga. Beliau membuat pasal yang menjelaskan bagaimana seharusnya sikap seorang muslim dalam menghadapi tetangga dia. Tetangga yang bermacam-macam, yang beragam, dari yang muslimnya atau yang kafirnya, dari yang solehnya ataupun yang fasiknya, yang jeleknya, dari awamnya sampai ahli bid'ahnya. Beliau terangkan dengan lengkap, maka perlu dibacakan dengan ringkas keterangan beliau ini, khonimtina azakumullah. Sebab para ulama setelahnya itu menukil keterangannya Al-Imam Az-Zahabi. Qala rahimahullahu ta'ala. Saya bacakan ikhwan ya. Aslun, pasal. Bagaimana kalau tetangganya itu fasik asi. Tetangganya fasik, senang berbuat kemaksiatan. Beliau mengatakan, fa'inkan al-jaru sahiba kabiratin. Kalau tetangga anda itu pelaku dosa besar, ahli maksiat, maka keadaan dia enggak lepas dari dua keadaan. Orang ini enggak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama ialah imma ayyakuna mutasattiran biha. Orang ini sembunyi-sembunyi dalam melaksanakan kemaksiatannya. Sembunyi-sembunyi dalam melaksanakan kefasikannya atau dosa besarnya. Keadaan yang kedua ialah ayyakuna mutadhahiran biha. Dia terang-terangan melaksanakannya. Belak-belakan tanpa alih-alih. Kata beliau, kalau orang ini sembunyi-sembunyi, ingkana mutasatiran biha, wa yaghliqu babahu alaih, fal tu'arif anhu, wa tataghafal anhu. Kalau orangnya sembunyi-sembunyi, nutup pintunya, di balik rumahnya, dalam rumahnya, enggak ada yang tahu. Yang langkah kan paham ya, dengaran suaranya, atau apanya, atau khabar yang masyhur atau apa. Tapi dia sembunyi-sembunyi, enggak menampakkan kemaksiatannya. Maka hendaklah kau berpaling dari dia, jangan diurusi. Dan kamu pura-pura enggak ngerti. Jangan digubris. Namun bila engkau mampu untuk menasihatinya, wa in amkana an tansahahu fis sir wa ta'idahu fahasan. Kalau kamu mampu memungkinkan untuk memberi nasihat kepada dia, ngasih ujangan, ngasih wasiat, ngasih masukan kepada dia fis sir, juga dengan cara sembunyi-sembunyi, fahasan, itu tindakannya bagus. Paham ya? Sebab dia sembunyi-sembunyi. Maka tindakan yang kurang arif, kurang bijaksana, kalau kemudian Anda udal-udal tindakan dia itu. Paham ya? Maka dibiarkan, jangan dikubur, jangan diurusi, pura-pura gak ngerti. Ada kesempatan dikasih nasihat, dikasih masukan, dikasih penjelasan. Itu pun dengan cara sembunyi-sembunyi pula. Akan pas keluar rumah, didatangi, salam, jabat salam, jabat tangan, duduk sampingnya dia, ngobrol biasa, perbincangan yang hangat, yang santai, mulai masuk dikasih nasihat. Sepertinya saya mendengar suara-suara begini atau tindakan-tindakan begini di rumah Anda. Apa benar begini? Oh iya benar begini. Nasihat. Bukankah dalam Islam tindakan yang keliru? Bukankah tindakannya begini, tindakannya begitu? Dengan cara yang baik, sembunyi-sembunyi antara kamu dengan dia, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang hikmah, insyaallah taala akan mudah dia terima dan dengan lapang dada dia akan menerimanya. Dia tidak merasa dikuliti keadaannya itu. Tidak merasa disebarkan aibnya. Kenapa? Karena kamu sembunyi-sembunyi. Begitu. Minimalnya, dia sungkan dengan Anda. Sungkan dengan Anda. Paling tidak, kalau mengundang suara, dilirihkan suaranya. Jadi kan ya, sungkan. Tonggo kurek, api ya. Kalau ketemu, urus salam, nyapa. Dia punya kelebihan, ngasih hadiah. Ya ngasih hadiah apa, mungkin ngasih hadiah, nyeneng no gitu. Sedang bikin es buah, ngirim es buah, sedang goreng ayam, ya ngasih ayamnya. Kok baunya kebul-kebul, bau sate, ya ngasih satenya. Kemudian bikin nasi goreng, sedapnya tenang, ya ngasih nasi gorengnya. Masya Allah, api tenang orang ini. Minimal dia malu. Amam, dan insyaAllah ta'ala dengan cara yang arif seperti itu, dia akan menerima nasihat Anda. Ini kalau dia sembunyi-sembunyi. Namun, kalau orang ini tadi terang-terangan dalam melaksanakan kefasikannya, belak-belakan dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka fayuhjaru hajaran jamila. Ini kata beliau. Maka dia diboikot, dihajar dengan cara yang bagus. Dan ini harus melihat sikon dan kondisinya. Melihat kemaslahatannya. Orang ini kalau misalkan biasanya dikasih urus salam. Sekali enggak dikasih urus salam. Mikir. Sekali kalau ketemu dia, jangan dikasih salam. Ketemu, lengos. Ini kecil. Kenapa pula satu ini? Biasanya itu ketemu sama saya salam. Coba sekarang ketemu melengos ini. Enggak salam, enggak ngomong, enggak apa. Mukanya kecemberut, kenapa ini? Jadi namanya? Namanya dia mikir. Orang yang baik akan datang kepada Anda. Menanyakan, loh kenapa Pak? Kok jenengan melengos begitu? Biasanya Anda sumringah, biasanya Anda urus salam, ngobrol dengan saya. Kok tumben? Kok bersikap cemburu seperti ini? Itu kamu memberikan nasihat. Gimana saya gak cemburu sama Anda? Hah? Masa air susu, kamu balas dengan air apa? Kita sudah berusaha untuk berbuat kebaikan, muamalah yang bagus, urus salam yang indah, akhlak yang mulia secara keislaman, secara islami. Kenapa Anda balas dengan tindakan seperti ini? Apa Anda gak sadar kemaksiatan Anda terang-terang belak-belakan di depan rumah seperti itu? Wah Anda. Harus dia ngerti. Oh ternyata bukan karena benci sama saya, tapi karena sayanya yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya yuhjar hajran jamila. Diboikot dengan cara yang bagus. Itu contoh ya, kan contoh. Dan itu melihat keadaan kondisinya dan kemaslahatannya masing-masing. Demikian pula kata beliau, kalau orang ini tarikan li shalah fi katsirin min awqat. Orang ini sering sekali meninggalkan salat. Ini yang sering ya, apalagi wong Jawa-Jawa, orang-orang di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah yang agak dalam-dalam, pedalaman-pedalaman, yang bau-bau primitif dalam perkara keagamaan. Itu masih banyak di antara mereka yang tidak mau salat. Kenapa salat? Senin Kamis. Jarang maksudnya. Nah kalau orang ini meninggalkan sholat, sering berbuat demikian. Beliau mengatakan, famurhu bil ma'ruf, wanhahu anil munkar, birizkin marratan ta'da ufa. Maka caranya bagaimana? Caranya kamu ajak dia untuk berbuat kebaikan, larang dia dari kemungkaran, birizkin dengan kelemah lembutan, marratan ta'da ufa, sesekali. Kemudian kesempatan yang lainnya, jadi juga langsung digedus begitu. Kamu. Kalau begitu kan ya ngamuk dia. Ya. Dengan cara pelan, dengan cara lembut, yang bijaksana, sesekali. Sebenarnya bagus, dikasih masukan. Terus begitu. Ada lagi saat dan tempat, dikasih masukan. Bahas. Hal kata ya. Kalau kemudian ternyata upaya amar ma'ruf nahi mungkar tadi gak mempan, maka fahjurhu billah. Kamu boikot dia, kamu hajur dia karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara yang tadi itu, hajuran jamilah dengan cara yang bagus. La'allahu yarawi. Siapa tahu dia sadar, mikir gitu. Kayak tadi itu mikir. Hadahu. Sebelum mengatakan barangkali ada kemanfaatannya dengan cara seperti itu di boikot, namun dengan tanpa engkau memutuskan hubungan dengan dia. Tetap yang namanya, apa namanya, dia dikasih hadiah. Kemudian, apa yang sifatnya perkara yang indah, yang bagus, diteruskan. Supaya dia paham, bahwasanya kamu itu kepingin yang bagus. Kamu itu senang sama dia. Kamu kepingin akhlak yang mulia dalam tetangga. Namun kamu benci dikarenakan tindakan dia yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jenis orang-orang yang bermaksiat terang-terangan dan mau dikasih nasihat. Tapi kata beliau, kalau kamu dapati tetangga kamu satu ini orang yang beling, dikasih yang alus-alus tidak mempan, dikasih yang santun-santun tambah kurang ajar, dikasih hajar yang bagus diboikot dengan cara yang indah yang tidak mempan juga, muta'annid, mutamarrid. Istilahnya beliau itu. Beling orang ini. Kurang ajar orang ini. Ya kelas. Dia mengatakan, fa'a'rif anhu. Jauhi dia. Perpandiri dia. Wajhad antatahawwal min jiwarih. Dan kamu berusaha bersungguh-sungguh, pindah. Jangan mau menjadi tetangga dia. Ini bien gampang. Pindah, banyak tempat kosong tinggal pakai. Sekarang pindah. Bagaimana anda akan bisa pindah? Maka cara yang paling baik, jangan dikubris. Fa'arif an, walau memungkinkan pindah-pindah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam bertawud berlindung dari tetangga yang jelek. Tetangga yang jelek. Ketika beliau mengatakan dalam sebagian riwayatnya, dhaif namun bagus. Riwayatnya dhaif tapi maknanya bagus. Beliau mengatakan al-jar qabla jar. Lihat dulu tetangga kamu sebelum kamu bikin rumah. Atau milih rumah. Lihat kanan kirinya itu api apa ora. Ini tangannya api apa enggak ini. Belakang depannya ini. Oh bagus-bagus Masya Allah. Bikin rumah situ. Tetangga sebelah kanannya senang aneh ngerwelai. Ngomeng katanya orang sini ya. Senang aneh ngomeng cerigis cerewet. Ngomel sana ngomel sini. Nyela sana nyela sini. Caci sana caci sini. Yang ini orangnya. Enggak peduli dengan tetangga yang lainnya. Dang ding dong. Suaranya budek kayak gitu. Jangan ngono kan. Jangan deket-deket mereka, pindah ke tempat yang lain. Itu kalau kamu mampu. Kalau enggak mampu, ya sudah, ta'aruf anhum. Berpaling dari mereka. Ini kalau tetangganya fasik asih dengan rincian-rincian tadi. Dijelaskan supaya kamu bisa bersikap dengan cara yang arif dan bijaksana dan islami. Faslun. Sekarang pasal lagi. Bagaimana kalau tetangganya itu dayut? Tahu dayut? Tidak punya ghirah sama sekali. Membiarkan istrinya, anak-anak putrinya berbuat kemaksiatan. Ben. Bojone dikawal wong, ben. Anaknya dikawal wong, ya silahkan. Itu namanya dayut. Ini lebih parah daripada kefasikan ya. Kalau fasik, dia yang berbuat. Yang ini membiarkan keluarganya dia, putra-putrinya, keluarganya. Demikian. Ada parah, dayut namanya. Kata beliau. Fa'inkan al-jaru dayyusan au qalil al-ghirah au harimuhu ala ghairi at-tariq al-mustaqim fatahawwal anhu au fajhad alla tuwasitna zawjatuka zawjatahu fa'inna fi dhalika fasadan kathira. Kata beliau, kalau tangga kamu itu dayyus, seorang dayyus yang enggak punya ghirah sama sekali, atau istrinya dia itu bejat, bahasa kasarnya bejat, artinya tidak di atas jalan yang lurus, bejat, fatahawwal anhu, pindah saja dari orang ini, jangan di situ. Atau kamu bersungguh-sungguh, jangan sampai istrinya kamu itu akrab dengan istrinya dia, jangan sampai anaknya kamu akrab dengan anaknya dia, jangan sampai kamu akrab dengan dia. Kenapa? Fa inna fi dzalika fasadan kabira, sebab di situ ada kerusakan yang sangat besar. Kerusakan atas dirimu, akhlakmu, agamamu dan keluargamu. Dayut. Enggak ngerti, kandhane padha wae, dayut. Jangankan ngurus diri sendiri, anaknya pun dibiarkan, anaknya juga dibiarkan. Allahumma sallallahu. Dia mengatakan, wa khaf ala nafsika al-miskina. Kamu harus khawatir, mengkhawatirkan diri kamu yang miskin ini. Jangan coba-coba. Wala tadkhul manzilahu. Kalau kamu bisa jangan masuk ke rumahnya. Wa qa'il wudda bikulli mumkin. Putus hubungan semampu mungkin. Gitu ya. Ini omongannya siapa ini? Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Ini kalau tetangganya Dayus. Allahul Musta'an. Fala haula wala quwata illa billah. Ini pun juga ikhwan fillah azakumullah. Anda harus perhatikan kondisi di zamannya Al-Imam Az-Zahabi dengan kondisi di zaman kalian. Paham? Sebab kalau di zaman kita ini terkhusus untuk urusan rumah misalnya, ini diatur oleh hukumah, pemerintah. Ya, ada Pak RW-nya, ada Pak RT-nya, ada Pak Lurahnya, segala macamnya. Sehingga ini juga demikian untuk pertimbangkan al-maslahah wal-mufsadah. Lihat sikap dan kondisinya. Kalau memungkinkan antum berbuat seperti ini yang diterangkan tadi, al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, fa'al, kerjakan. Kalau enggak mampu juga, enggak memungkinkan itu, maka minimalnya fa'arif anhu. Berpaling dari dia. Yes, ya sebenarnya apalah. Temu, mengapa? Mana ya? Hambar maksudnya. Allahu Akbar. Kenapa ya kan? Dayus orangnya. Dayus. Enggak semata-mata orang yang berbuat kemaksiatan. Tapi dayus. Lebih parah daripada itu. Allahul Musta'an. Faslun. Pasal lagi yang lainnya. Fa'in kana jaruka rafidiyan au sahiba bid'atin kabirah. Sekarang kalau tetangga kamu itu seorang rafidhi. Seorang rafidah. Ini sekte Syiah yang paling parah. Rafidah. Yang mencaci maki Abu Bakar Siddiq, sahabat Umar, yang mengkafirkan mereka semua. Parah ya. Kalau tetangga kamu itu seorang rafidhi. Atau pelaku bid'ah yang sangat besar. Kalau kamu mampu untuk memberi masukan kepada dia, menasihati dia, ngasih bimbingan kepada dia, fajar. Upayakan dengan sungguh-sungguh. Kasih dia nasihat. Tapi kalau kamu tidak mampu, wa in ajizta, kamu tidak mampu, maka fa'tazil anhu. Kamu jauh dari dia. Wala tawadah. Kamu jangan berkasih sayang sama dia. Wala tusafih. Jangan jadikan dia teman akrabmu. Wala takudu lahu musadiqa wala mu'ashira. Jangan bergaul lebih dekat dengan dia. Jangan pula berteman akrab dengan dia. Fatahawulu awla bika. Pindah lebih afdal. Kenapa ya kawan? Sebab orang tadi sudah terjatuh dalam tindakan bid'ah yang sangat besar, ngadingan yang sangat besar, dan tidak lagi mau menerima nasihat. Maka keadaan dia ini lebih parah daripada dayus tadi. Kalau dayus, kemaksiatan, dosa besar. Kalau ini, kebid'ahan. Kalau kebid'ahan, yang diserang ialah prinsip Anda, i'tiqadnya Anda, akidahnya Anda. Kalau kemaksiatan, itu mungkin masalah muamalahnya kamu, misalnya. Bid'ah lebih parah daripada dosa besar. Sekali lagi, ini pun juga ikhwanatina azakumullah, juga melihat sisi kemaslahatan dan mafsadatnya. Jangan karena semata-mata ingin mengamalkan seperti ini, lihat sebelah kanannya, Masya Allah, hadha tonggoku siji iki. Sufi kabir. Ini tokoh sufi yang besar. Repot urusannya ini ya. Tengok lagi sebelah kirinya lagi. Wah, wah, wah. Ini gembongnya lagi. Depannya lagi. Juga begitu. Wah, ini. Dikelilingi sama tokoh-tokoh yang beradu semua ini. Kemudian kamu mesti kabir dengan sikap yang seperti ini. Bukannya kemudian mereka yang bisa sadar. Sebaliknya malah kamu yang diembek-embek. Hah? Ya apa? Oh mereka banyak. Kamu cuma sendirian. Ya, kamu yang dimegbek. Itu namanya pertimbangkan kemaslahatan dan kemadharatan. Paham ya? Kalau misalkan maslahatnya kurang ya, maka tadi itu muamalah dalam perkara keduniaan dengan cara yang baik. Paham? Dan berpaling dari dia, jangan ikut-ikutan dengan prinsipnya dia, dan jangan akrab sekali sama dia. Wallahul musta'an. Asal yang terakhir. Kalau tetangga kamu itu seorang Yahudi dan seorang Nasrani. Bagaimana? Ini yang dicontohkan tadi oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhumah. Bagaimana itu? Muamalah sisi keduniaan dengan cara yang baik. Kata Az-Zahabi rahimahullah. Kata beliau, kalau tetangga kamu itu seorang Yahudi atau Nasrani, tetangga kampung atau perumahan atau tetangga gang, misalnya, atau tetangga di pasar, rukunya dekat dengan kamu, atau tetangga perkebunan, ini kebunnya kamu, ini kebunnya dia, misalnya. Beliau mengatakan, fajawirhu bil ma'ruf. Hendaklah engkau bertetangga dengan dia dengan cara yang baik. Wala tudhir. Jangan ganggu dia. Wala tuwaddahu fawqal qadri ladzi lahu. Dan ingat, jangan pula anda terlalu berlebihan dalam hal keakraban dengan dia. Jangan mengakrabi dia melebihi batas kapasitasnya. Pas mata-mata muamalah duniawiya, enggak ada hubungannya dengan dalam perkara agama dia atau perkara-perkara yang sifatnya berbau agamis atau ritual. Allahul musta'an. Ini khairan fina azakumullah yang berarti yang berterangkan. Kalau tetangganya seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Dan ini dengan ketentuan kalau orang tersebut tidak terang-terang memusuhi Islam. Kalau dia terang-terang memusuhi Islam, lain pembahasannya. Tidak begini. Kenapa? Salah sendiri kita dia memulai. Jangan macam-macam membangunkan singa. Hah? Singa itu kalau lagi tidur, kamu dekati tidak ada masalah. Tapi kalau kamu tutup kepalanya, bangun dia, ngaum singa itu. Hah? Kalau sampai mereka memulai mengganggu kaum muslimin, menyakiti kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, ya lain sikapnya. Ya. Maka disikapi pula dengan sikapnya setimpal, itu pun juga harus perhatikan kemaslahatan dan kemadharatan. Sekarang saya mau tanya, tadi ketika mensikapi ahli bid'ah, ahli kemaksiatan, kayak agak kereng-kereng gitu ya, tak kereng, sedikit kasar ya, sedikit keras gitu. Tapi pas mensikapi orang Yahudi sama Nasrani, disuruh alus-alus saja. Fajawir hubil ma'ruf, tangga dengan dia dengan cara yang baik. Bagaimana ini? Kok kemudian begini? Padahal al-Yahud wa nasara kafir. Genai. Kalau yang ini yang fasik, yang dayus, masih muslim. Nah kok bedo? Paham tanya saya? Paham ya? Loh kenapa mensikapi orang kafir? Kok demikian? Jangan diganggu. Mu'amalah yang bagus, dengan cara yang baik. Tapi jangan berlebihan. Giliran mensikapi ahli bid'ah, dayus, pelaku dosa besar. Kalau kasih nasihat mampu, kasih nasihat. Kalau enggak, putus hubungan. Jangan begini, jangan begini, jangan begitu. Loh kenapa? Ada soal pertanyaan sangat besar. Perlu dijawab ini. Kok seakan-akan pilih kasih dengan kaum muslimin? Iya jawabannya. Abdul Rahman, jawab. Iya, jawab. Gitu ya. Berarti kesalahannya lebih parah ahli bid'ah sama pelaku dosa besar. Maaf ya. Mereka menyebutkan ya, khairan azakumullah. Kalau orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, semuanya orang paham, ini orang kafir. Maka dia akan berhati-hati sangat dari kekufuran dia dan perisinya dia. Lagian juga dalam Islam diminta untuk muamalah yang bagus dengan mereka selama mereka tidak memerangi. Ini pun juga berlaku bagi kaum muslimin semuanya, baik ahli bid'ahnya atau pelaku dosa besarnya, muamalah yang bagus. Tapi untuk mereka-mereka ini, khonafina asakumullah, ada sisi sikap tertentu. Kenapa? Dikarenakan mereka itu muslimin. Di saat yang sama, mereka terjatuh dalam tindakan-tindakan yang keliru. Tidak banyak orang yang memahaminya. Paham ya? Kalau dia kafir, jelas. Hatta tukang beca, wala tukang kayu, tukang apa, ini orang Yahudi kafir, dijelasin. Yang ini muslim yang akhir. Luka begitu. Sehingga sisi bahayanya lebih besar daripada bahayanya orang kafir. Sebab dia akan bisa memasukkan kebid'ahannya dia, pemikiran-pemikiran dia, penyimpangan-penyimpangan dia, dengan level Islam. Allahul Musta'an. Ini yang mereka sebutkan, ikhwan fillah azakumullah, disebutkan sama para ulama kita, dan demikian pula yang disebutkan dalam agama kita. Sehingga mau tidak mau, ikhwan fillah azakumullah, kita hanya bisa menjalankan agama Islam dengan seutuhnya, dengan sepenuhnya, sebagaimana dibimbingkan oleh para ulama kita, oleh para imam-imam kita. Allahul Musta'an. Adapun tetangga yang soleh, muslim yang soleh, nah, itu dicari memang bagus tadi. Makanya yang dibahas. Dalam menunaikan hak tetangga, apakah tatkala setiap kali kita memasak untuk makanan keluarga kita, setiap harinya juga kita berikan tangan kita, yang disebutkan sama Rasulullah ialah idza tabakhta maraqatan fa akthir ma'aha wa ta'ahhad jiranak. Kalau engkau memasak kuah, diperbanyak kuahnya dan perhatikan tangga anda. Tamam tu menunjukkan ikhwan fillah azakumullah, memang yang sunnah yang afdalnya ialah memperhatikan tangga dalam perkara seperti ini. Itu kalau anda mampu. Kalau anda mampu memperbanyak masakan anda, entah itu kuahnya atau sayurnya atau apanya, perbanyak. Dia kasih tangga yang paling dekat pintunya dengan anda, kamu kasih dia. Nah, kalau tidak mampu, semua apa lagi? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bagaimana kalau yang ahli maksiat tadi dan dayuth tadi dari pihak keluarga, sementara kalau dinasihati, dia bilang, bukan urusan kamu. Ya sudah, mau apa lagi? Artinya karena kamu sudah semaksimal mungkin memberikan masukan sama dia. Ingat ya, saya khawatir caranya kamu yang kurang tepat. Sehingga dia langsung, bukan urusan kamu, ada apa kamu urus saya? Mungkin cara kamu yang kurang tepat. Perbaiki cara kamu. Paham? Dipertepat caranya. Kalau memang usaha semaksimal mungkin tidak memungkinkan lagi, ya sudah. Kamu berpaling dari dia. Jangan ikut-ikutan dengan tindakan dia tadi. Muamalah dengan dia dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang baik. Kamu ya salam. Aman mu'ala, pakimu atau apa. Gitu, aman. Assalamualaikum. Dijawab. Kalau dijawab, jangan diurusi. Yang penting kamunya. Memberikan etikat baik untuk terus menjaga hubungan kekerabatan. Saya punya tetangga, namun kurang kenal atau kurang akrab. Loh, kenapa? Masalahnya banyak akhwatnya. Ya, bagaimana cara berbuat baik terhadap tetangga seperti itu agar tidak terfitnah? Kalau kamu punya istri, ya dengan cara istri kamu yang kemudian ngurus dia. Kalau kamu nggak punya, masa nggak ada laki-lakinya? Kalau tanggungnya dia kos-kosan akhwat, nah repot urusannya ini. Nah, kalau begitu ya, hati-hati. Sama menghindari fitnah lebih tidak didahulukan daripada kemaslahatan memberikan sesuatu kepada mereka. Bila tetangga kafir, yang berpapasan atau ketemu, apakah boleh kita tegur sapa duluan? Kalau tegur sapa dalam artian bukan salam, labas. Tapi lebih afdal ya kanatina azakumullah ya, jangan mendahului. Ini orang kafir. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pernah bersabda, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Janganlah engkau mendahului orang Yahud atau orang Nasrani dengan salam. Bagaimana jika kita dikasih makanan oleh tetangga yang Yahudi dan Nasrani? Ya kamu tengok, makanannya apa? Makanannya apa? Kalau makanannya halal, ya terima saja. Rasul juga dikasih hadiah sama mereka. Ya kan? Dikasih hadiah sama Yahudi Khaibar, beri makan. Kalau makanannya dalam bentuk daging-dagingan, maka di sini perlu was-was. Baca bismillah atau tidak? Jangan-jangan baca nama Yesus. Tidak salah. Ahsan tolak. Atau kamu perhatikan bejananya juga. Kalau jangan bejananya dikhawatirkan terkena bekas homernya atau bekas sapinya misalnya, jangan terima. Jangan terima. Tengok dulu makanannya apa. Kalau caranya bersih, kemudian makanannya makanan-makanan yang halal, kasih buah misalkan, kasih apel keranjang begitu. Dimasukkan beres. Kasih kue tart. Dilihat kebiasaan mereka bikin kue tart itu dikasih lemak. Apa benda? Nah, begitu. Itu penting. Wallahul musta'an. Allah Taala. Ada yang tanya, bagaimana sebaiknya jika kita punya tetangga seorang janda? Apakah sebaiknya kita poligami saja? Wah, ini rupanya kesemsem dengan tetangga jandanya ini. Ya Allah Taala. Ya Allah. Kalau poligami ta'adud dalam Islam boleh. Dalam Islam boleh, enggak ada yang lah. Rasulullah saja yang paling banyak istri. Urusan dengan pemerintahan, ya urusan dewi. Ayo, secara Islam boleh. Misalkan Anda memandang besar kemaslahatannya dengan cara Anda menikahinya, ya nikahi saja. Ini sebaiknya bagaimana, ya. Antum tahu bagaimana kondisi Anda masing-masing. Gitu kan? Saya kan tidak tahu. Secara hukum boleh yang namanya ta'adud. Tadi ini, bagaimana kalau mayoritas tangga kita de jure atau pelaku maksiat dan kita menjauhi mereka? Kalau kita ini dipandang sebagian orang tidak kerapia atau eksklusif dan sebagainya karena kita jarang berinteraksi dengan tangga, sedangkan kita tidak mampu pindah apa yang telah kita lakukan tadi itu. Pengertian kita menjauh dari mereka ya, menjauh dari tindakannya mereka. Jangan ikut-ikutan mereka. Namun secara keseharian Anda bermuamalah, bersikap yang baik dengan mereka. Di awal saja, ketemu, assalamualaikum. Ini enggak ikut sama mereka. Mereka lagi nongkrong dengan kemaksiatannya. Dan kemudian, petong gorek, masuk ke amel nongkrong. Jangan nongkrong, lewat aja. Assalamualaikum, lewat. Sedikit. Yang sifatnya duniawi ya, dibantu. Kan tetangga kamu lagi butuhkan selokan, kamu mampu, bantu. Wah, jadi pengertian berpaling dari mereka itu artinya dari tindakannya jangan ikut-ikutan dengan mereka dan juga jangan terlalu akrab dengan mereka. Bagaimana sikap kita terhadap tetangga yang sudah terbiasa keluar masuk rumah kita, yang hal ini sudah terjadi sebelum saya mengenal hukum-hukumnya, bahkan sebelum saya lahir. Jadi kasih nasihat kan? Diupayakan nasihat. Ini memang kebiasaan sebagian tempat, saking akrabnya, rumahnya itu, rumah kamu itu kayak rumah dia sendiri. La kalam, wala salam, enggak pakai salam, enggak pakai ketok pintu, begitu. Datang langsung buka pintu, belakang, ngambil apa, begitu aja. Ini orang awam, enggak ngerti hukumnya. Maka kamu kasih nasihat. mau kasih nasihat, tahu dengan cara yang baik, itu tidak bagus. Ya kalau pas orangnya apa namanya dalam kondisi nggak ada yang membahayakan. Nah, kalau pas ada sesuatu yang membahayakan, dibuka, repot terusnya. Ya, ayo. Allah kasih nasihat ya. Diupayakan kasih nasihat dengan cara yang baik. Kalau dia nya sudah agak tua, diminta orang tua Anda yang menasihati. Apakah orang yang azan harus setelah mengatakan berwudu? Tidak. Tidak disyaratkan. Bagaimana untuk iqamah? Ya pasti, kalau orang iqamah itu kan mau sholat. Nah, kalau dia belum berwudu, bagaimana? Ya, koma dulu. Koma itu dia lari ke belakang begitu. Allah. Bila ada seorang yang azan atau iqamah dalam keadaan berwudu, namun saat pertengahan azan atau iqamah, ia batal wudunya. Apa yang harus dia lakukan? Ya sudah, teruskan aja azannya atau iqamahnya, selesai, kemudian dia berwudu. Bab bukan persyaratan harus berwudu. Apakah kita boleh menggunakan hadis yang dhaif, ya bagus maknanya? Kalau mengamalkannya tidak boleh. Kalau tadi yang misalkan antum ingin menanyakan yang saya sebut tadi, hadisnya dhaif, tapi maknanya bagus. Ya, al-jar qabla. Pengertian maknanya bagus, secara makna ditunjukkan dalam riwayat yang lain. Maknanya itu didukung oleh hal-hal yang lainnya. Itu tidak ada masalah. Tapi, kamu mengatakan itu baik. Kalau mengambakan yang baik, maka tidak boleh. Apa yang saya nasihatkan kepada pemuda yang sulit meninggalkan kebiasaan onani? Ini penyakitnya, penyakit yang ngomong-ngomong. Nah, ini penyakitnya anak muda ini, betul. Nasihatnya kepada Nabi Nasakumullah ialah yang pertama, takwallah. Jangan takwa ya. Kita harus tahu tindakan tersebut, tindakan yang haram. Hingga nasihatnya pun, nasihat ketika ada seorang yang berbuat keharaman. Kamu harus mengetahui dosa besar, dosa itu, bagaimana dampak negatif sebuah kemaksiatan. Sehingga perlu yang namanya takwallah, melakukan istighfar, melakukan taubat, lalu ingat azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pun kalau terapinya, puasa sering, kemudian matanya itu jangan tengok-tengok terus. Jangan cari musuh. Hah? Matanya melihat, ada yang bergerak. Paham ya? Matanya melihat, ada yang bergerak. Sedikit. Paham ya? Ini kenapa kalau dalam Al-Quran, kaum lelaki dan kaum perempuan diperintahkan untuk qabdul basar. Menundukkan pandangan. Kalau pandangannya dibiarkan dalatan, ada yang bergerak. Dan itu bahaya. Anda paham juga? Paham. Kemudian yang menentukan azakumullah ialah dampak negatif secara medis. Juga banyak. Disebutkan sama mereka. Sama ahli medis ya iya. Sama para ulama juga iya. Terkhusus kalau terjadi pada perempuan. Apakah kamu kira ini laki-laki datang? Perempuan juga ada yang punya penyakit seperti itu. Ini lebih ngeri lagi. Allah. Ada buku yang bagus ditulis sama Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Tentang masalah ini. Tentang masalah khusus, tentang masalah istimna, masalah onani. Itu menyebutkan sekian banyak kerusakan-kerusakan yang ada. Dan membawakan sekian banyak solusi-solusi yang ada. Bukunya kecil. Ya Allah, Nabi insyaAllah. Sekarang pertanyaannya agak kereng-kereng. Tidak pilih-pilih yang seger-seger. Sekarang kereng-kereng. Diwajah? Diwajah? Dikira ayat? Ternyata. Apa perbedaan antara Salafi Haraki dan Salafi Yamani? apa dalil yang membedakan mereka? Dalil tidak. Allahul Musta'an. Ini karantina azakumullah. Taksimul muhdats. Pembagian yang bid'ah. Tidak ada yang ada apa namanya, satu ulama pun dari dulu sampai sekarang yang membagi menjadi dua. Salafi haratin, salafi yaman. Illa rajul wahid. Kecuali satu orang saja. Satu orang saja. Tidak ada seorang pun yang mendahului di dalam karsa itu. Orangnya, ya sudah, banget orangnya. Allahumma. Bedanya apa? Bedanya apa? Sekarang kamu tanyakan sama dia, apa yang dimaukan dengan salafi haraki dan apa yang dimaukan dengan salafi yamani? Dia akan ketawa bedanya apa? Kan gitu ya. Yang perlu kamu pahami, fanatina azakumullah, bahwasanya kata-kata salafi atau salaf atau dakwah salafiyah atau manhaj salaf, jangan kamu kira baru lahir kemarin. Jangan kamu kira suatu kelompok tertentu dengan taumbim tertentu, dengan struktur tertentu. Tidak ada itu. Kata-kata salaf, salafi, dawah salafiyah, mana salaf, itu nama lain dari Islam. Nama lain dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Hadahu. Kalau dulu, di zaman dahulu, tidak butuh nama-nama seperti itu. Di zaman dahulu mereka dikenal dengan nama muslimin, mukminin, ibadallah, hamba-hamba Allah. Cukup. Kenapa? Dengan menyebut nama ini orang semuanya paham. Dia namanya muslim, mukmin. Ya mereka, ini para sahabat yang mulia tadi. Islam yang kayak apa? Ya kayak mereka. Ya kayak mereka. Bagaimana yang mereka perhatikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun begitu terjadinya perpecahan umat, munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang waktu itu, ada Khawarij, gerakan pemberontakan, reaksioner, ada muncul lagi kelompok Syiah, muncul lagi kelompok penentang takdir yang namanya Qadariyah, ada lagi yang namanya Murji'ah, ada lagi yang namanya Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ari, sekian banyak kelompok muncul dengan nama yang aneh-aneh. Ada nama yang dinisbatkan kepada pendirinya, kayak Asy'ariyah. Nisbat kepada siapa? Abul Hasan al-Ash'ari. Ada pula nama dinisbatkan kepada penyimpangan dia, seperti Mu'tazilah. Disebut Mu'tazilah dikarenakan mereka yang i'tizal, menjauhi majlisnya Al-Hasan al-Basri. Wahagat. Sehingga saat itu, khamdina azakumullah, ketika ada seorang muslim menyebut Islam muslimin, mukminin, itu bingung. Lihat kok bingung. Soalnya sekarang Islamnya modelnya banyak. Mau Islam yang mana? Ini ada Islam apa namanya ala Jahmiyah, yang ini ala Mu'tazilah, yang ini ala itu. Banyak orang bingung yang mana Islam itu. Terkaburkan. Kemurnian Islam terkaburkan. Maka oleh para ulama zaman itu dimunculkan nama-nama yang syar'i. Paham ya? Nama-nama yang syar'i tidak dinisbatkan kepada pendirinya atau orangnya, tapi namanya syar'i yang mencakup Islam secara utuh. Dimunculkan masa itu nama sunnah. Sunnah kan sunnahnya Rasul ya? Orangnya yang berupaya untuk mengamalkan Islam dengan sunnah dikatakan sebagai ahlus sunnah. Dimunculkan namanya al-jama'ah, yang artinya bersatu. Bersatu di atas Islam yang ada masa itu. Yang di zamannya para sahabat. Sementara kelompok-kelompok yang ada namanya kelompok yang furqa, yang menyempal. Orang yang di atas ini dikatakan sebagai ahlul jama'ah. Yang kemudian digabung menjadi satu ahlul sunnah wal jama'ah. Demikian pula nama al-hadith. Hadithnya Rasul. Demikian pula nama al-athar. Yani perbuatannya para sahabat. Ini semua dimunculkan dalam rangka untuk menerangkan kepada kaum muslimin. Islam yang benar, Islam yang murni, yang dibawa sama Rasul. Ya ini. Yang mana? Yang diamalkan sama para sahabat. Yang di atas sunnahnya Rasul. Yang berpegangan dengan hadisnya Rasul. Bukan Jahmiyah, bukan Mu'tazilah, bukan Asy'ariyah, bukan ini, bukan itu. itu kelompok tertentu yang kita katakan eksklusif itu, gitu ya. Agar. Kemudian pindah generasi, pindah waktu, pindah masa. Mulai mereka pun juga ikut-ikutan menamakan dirinya dengan Ahlus Sunnah. Yang tadinya orang kalau menyebut Ahlus Sunnah langsung ngerti, ialah para sahabat dan yang sama dengan mereka. Begitu muncul kelompok-kelompok yang baru, yang menyimpang tadi, yang kita katakan eksklusif tadi, mereka semua juga mengatakan sebagai Ahlus Sunnah. Bingung lagi kaum muslimin. Kamu mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bingung Ahlus Sunnah sendiri. Ada aswaja. Ya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Ya. Iya. Yang ini mengatakan Ahlus Sunnah. Bahkan ada di kalangan sebagian imam. Yang menyatakan Ahlus Sunnah kedua. Ahlul Hadis dan Asy'ariyah. Bayangkan. Lama Asy'ariyah dimasukkan dalam Ahlus Sunnah. Karena bingung dia. Yang mana Ahlus Sunnah itu? Sehingga dimunculkan dalam para ulama pada masa itu. Nama yang juga menggantikan nama Sunnah sungguhnya. Karena mencakup Islam secara keseluruhan. Ditampilkan nama As-Salaf. Artinya, agama yang benar, Islam yang murni, ialah Islam yang mengacu pada Sunnahnya Rasul dengan pemahaman Salafnya. Itu salah satu generasi awal umat ini. Yakni dengan pemahaman para sahabat. Dengan contoh amaliyahnya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dikembalikan ke sana. Sementara yang lainnya, itu bukan. Ya walaupun ada pada mereka hal-hal yang sesuai dengan Islam, namun ada penyimpangan-penyimpangan di sana yang mengotorinya dan tidak murni Islamnya itu. Dari pahami, sehingga yang namanya salaf atau salafi, satu mas. Enggak dua, enggak ada salafi yamani, salafi haraki. Ini nama yang bid'ah lagi nanti. Ada orang yang menamakan, oh kami kelompok salafi yamani. Ini sama dengan Anda mengatakan, saya Asy'ariyah. Bodoh. Ini kelompok yang menyempal. Kenapa? Enggak ada yang namanya salafi yamani. Enggak ada salaf dikhususkan di Yaman saja. Enggak ada. Jadi paham ya? Ada taksimun muhtadiyah. Pembagian yang bid'ah itu. Enggak ada contohnya. Apa itu salafi? Satu. Salafi itu seorang yang berupaya untuk menjalankan Islam dengan cara yang baik. Mengaji pada sunnahnya Rasul SAW. Difahami dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'in. Dalam semua proses kehidupan dia. Dalam masalah imannya, akidahnya, tauhidnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, pakaiannya, kesehariannya. Sama. Yaitu mengamalkan Islam secara kafah tadi. Sehingga enggak perlu pendaftaran, enggak ada formulirnya, enggak ada. Paham ya? Enggak ada kalau kemudian ada DPP, DPW, DPD, DPC, DPR, DPR. Apa? Ya, DPR. Dirinya ranting DPR ya. Enggak ada itu semuanya ya, kawan. Enggak ada itu semuanya. Ya Islam secara ada itu aja. Paham ya? Cuma dikarenakan saking gencarnya penyebutan nama-nama ini. Tamam? Sehingga terkesan, oh ini kelompok baru ini, eksklusif ini. Dalam katanya mendengarnya orang sekarang, kok kayaknya baru muncul ya. Saya waktu masa kecil gak dengar nama ini. Ya kamunya aja yang gak tahu. Ini sudah ada dari mulai zaman Nabi Adam. Nabi, zaman Nabi Adam, wah agamanya sama satu, agama Tauhid. Iya, yang kemudian yang terakhir diperbaharui dengan agama yang dibawa sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada satu enggak dua. Satu. Allahu akbar. Cuman mungkin ya kan sebagian orang-orang yang berupaya untuk menjalankan sunnah tadi itu pada tindakan-tindakan mereka ada yang keliru, ada yang mungkin terlalu keras. Ada yang kelebihan. Itu person, jangan menyalahkan salafnya atau prinsipnya. Kalau Anda menyalahkan salafnya, itu artinya Anda menyalahkan Islam. Dan itu tindakan yang berbahaya. Ini person, boleh. Oh, ini orang ini keliru ini. Orangnya, monggo. Ini namanya orang. Ya ada salahnya, ya ada kurangnya. Kurang lebih sama lah dengan yang lainnya. Ha, kata ya. Dan yang perlu saya ingatkan, ikhwanuddin azakumullah. Ketika ada upaya untuk menyuruhkan kembali para salaf. Jangan dipahami, ini orang maksum ini yang ngomongin. Lah, enggak maksum. Ini orang menunggu sobat baik. Sama-sama kelirunya, banyak kelirunya juga banyak salahnya. Artinya, itu seruan, artinya ajakan bersama. Mari, kita sebagai kaum muslimin, bersama-sama untuk menjalankan Islam dengan seutuhnya, dengan semurni mungkin, mengacu pada sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, atau tabi'in dan para imam-imam yang muktabar yang diakui oleh kaum muslimin. Sehingga ucapan kita, tindakan kita, i'tikadnya kita, muamalah kita, ibadah kita siap dikoreksi. Bukan kita yang mengoreksi itu semuanya. Saya paham. Itu ajakan untuk semuanya, bukan kelompok tertentu. Kalau ada orang yang membuat kelompok khusus yang namanya salafi, ini juga bid'ah. Saya paham ya? Mudah-mudahan paham. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi launa insyaAllah. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.